Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bita'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Taib qala rahimahullah faslun al-ma'asi tumhiku barakatad dini wad dunya. Taib, masih pada penjelasan buruk dan efek yang jelek dari maksiat. Efek buruk dari perbuatan dosa yang semuanya ini ya, dalam rangka membimbing kita ya, supaya menghindarkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, beliau sebutkan banyak dari efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan hamba, perbuatan dosa, yang itu kembalinya pada dirinya sendiri ya. Taib, maka semuanya itu sebagiannya saja cukup bagi kita untuk menjadikan sebagai pencegah diri kita dari perbuatan dosa, mencegah diri-diri kita dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, berikutnya efek buruk, akibat yang jelek dari perbuatan maksiat adalah bahwasannya kemaksiatan itu menghilangkan, memberangus barokah agama dan dunia seseorang. Kebaikan agama dan kebaikan dunianya habis, hilang ya, karena sebab kemaksiatannya. Taib qala rahimahullah wa min uqubatiha annaha tumhiku barakatal umri wa barakatal rizki wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakat ta'ati. Dan diantara hukuman-hukuman dosa, akibat buruk dari dosa adalah bahwasannya dosa kemaksiatan itu menghilangkan barokah umur seseorang ya. Usianya panjang, akan tetapi kebaikannya sedikit ya. Qala wa barakata rizki, demikian pula menghilangkan keberkahan, kebaikan yang ada pada rizki seseorang. Rizkinya banyak, nominalnya besar ya, hitungannya banyak, akan tetapi kebaikannya, manfaatnya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk dunia dan agamanya tidak ada ya, hilang barokahnya. Qala wa barakatal ilmi, demikian pula berkah ilmunya, barokah daripada ilmu dia hilang ya. ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, hafalannya banyak, ya. Akan tetapi tidak ada berkahnya, tidak ada kebaikannya dari ilmu tersebut. Qala wa barakatal amal, atau bahkan berkah amalannya, amalannya banyak, ya. Panjang, ya. Akan tetapi kebaikan amalannya tadi tidak ada. Wa barakata ta'ati, demikian pula berkah ketaatan dia. Qala wa bil jumlati tumhiku barakata dini wa dunya. Maka kesimpulannya, kemaksiatan itu menghilangkan berkah agama maupun berkah dunia seseorang. Agamanya tidak berbarokah, dunianya tidak berbarokah, tidak ada kebaikannya. Qala fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Maka engkau tidak akan dapati, engkau tidak akan menemui seseorang yang lebih sedikit barokahnya pada umur dia, pada agama dia, pada dunia dia, dibanding dengan seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling sedikit berkahnya, paling sedikit kebaikannya. Qala wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima asil khalqi. Demikian pula tidaklah dihilangkan, ya, kebaikan-kebaikan bumi kecuali karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan makhluk yang ada di atas bumi, ya. Sebagaimana telah dikisahkan dalam akibat buruk dosa yang sebelumnya, ya. Sebab dosa manusia, bumi, buah-buahannya, biji-bijiannya menjadi kecil, ya. Menjadi kecil-kecil, yang sebelumnya besar-besar, buahnya, bijinya besar-besar, ya. Tapi sekarang menjadi kecil-kecil, ya. Berkurang kebaikannya. Tapi qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, ya. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhi maksiat, tidak berbuat dosa. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar, ya, kami akan bukakan kepada mereka barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak dari langit maupun dari bumi. Hujan yang turun membawa kebaikan, ya. Tumbuhan yang tumbuh dari bumi menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak, membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Baik, maka ayat Al-A'raf ini bukti, dalil yang sangat jelas bahwasannya kemakmuran suatu negeri, ya, kebaikan, kesejahteraan suatu negeri itu sebabnya adalah iman dan takwa, ya. Semakin beriman dan bertakwa penduduk suatu negeri, maka dia akan semakin sejahtera, semakin baik kehidupan mereka, akan muncul berkah dari bawah maupun dari atas, ya. Tapi bukan karena pengetahuan mereka tentang teknologi, ya, tentang industri, ya, itu pendukung samping, ya. Sedangkan intinya adalah iman dan takwa, ya. Wa qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Dan dalam surat Al-Jin ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika seandainya mereka istiqamah, ya, di atas jalan yang lurus, di atas agama yang hak, sungguh benar-benar kami akan beri minum mereka air yang segar, rizki yang banyak. Ya. Taib ini juga menunjukkan bahwasannya kebaikan hidup seorang hamba itu terkait tergantung dengan baiknya iman dia, bagusnya ketaatan dia kepada Rabbnya. Semakin baik, semakin bagus imannya, maka pasti akan semakin sejahtera orang tersebut. Taib qala. Qala wa innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Dan sungguh benar-benar seorang hamba itu dihalangi dari rizki, ya. Tidak mendapatkan rizki karena sebab dosa yang dia kerjakan, ya. Dosa yang dia lakukan menghalangi rizki dia, menghalangi kenikmatan dia, ya. Qala fil hadis inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya ruhul qudus, yakni Jibril alaihi salam, meniupkan ke dalam hatiku, ya. Taib ini diantara salah satu cara wahyu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril meniupkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Yaitu bahwasannya satu jiwa tidak akan pernah mati sampai sempurna jatah rizki dia, ya. Maka setiap hamba, setiap makhluk, ya, di daratan maupun di lautan, ya, sudah ada jatah rizkinya, ya. Dan makhluk tadi tidak akan mati sampai sempurna rizki yang dijadikan jatah untuk dia sudah diambil semuanya, sudah diberikan semuanya, ya. Baru setelah itu datang ajalnya, ya. Taib, kalau belum habis rizkinya, walaupun tinggal sesuap, ya, walaupun tinggal satu butir nasi, ya, maka tidak akan mati, ya. Akan sempurna ajalnya, ya. Akan disempurnakan rizkinya dulu, baru mati, ya. Maka fattakullah wa ajmilu fit talab, ya. Jika demikian, ya, rizki kalian itu tidak akan keliru, rizki kalian itu tidak akan tertukar kepada orang lain, ya. Kalian tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah Allah tetapkan dari rizki. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rizkimu pasti akan dipenuhi, ya. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari rizki, ya. Jangan dicampur dengan kedustaan, jangan dicampur dengan tipu daya dalam mencari rizki, dalam berusaha mendapatkan rizki. Semuanya sudah Allah tetapkan, ya. Taib. Qala fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang hakiki, ya, kebahagiaan yang sempurna, ya, jannah, negeri kenikmatan, itu tidak bisa diambil, tidak bisa dicapai, tidak bisa didapat kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicapai dengan angan-angan, ya, dengan harapan semata, tidak usaha, ya, tanpa beramal, ya. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dicapai dengan ketaatan, dengan amal saleh. Qala wa innallaha ja'ala ar-ruha wal faraha fir ridha wal yaqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan, ya, itu pada keridhaan hamba dan keyakinan seorang hamba, ya. Taib, ini kunci kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia, ya. Walaupun tidak sama dengan temannya, ya. Walaupun berbeda dengan temannya, dia merasa cukup, merasa tenang, merasa ridho. Ini pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kunci farah dan rauh, ya. Kenikmatan, ketentraman dan kebahagiaan. Qala wal yakin, dan keyakinan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, ya. Yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi dia, ya. Dia tidak akan menanggung perbuatan orang lain. Dia tidak akan mengambil kebaikan orang lain, maka dia pun beramal, berusaha sendiri, ya. Berusaha dirinya sendiri, ya. Tidak merasa, oh, saya teman saya baik, ya. Teman-teman saya orang-orang yang baik, ya. Nanti saya akan ikut, ya, dikelompokkan dengan baik, ya. Tidak perlu beramal. Atau guru saya, syekh saya orang yang luar biasa, orang yang baik, ya. Ini seorang yang kaslan, pemalas, ya. Tidak beramal, berangan-angan mendapatkan kebaikan. Qala wa ja'alal hamma wal huzna fisyaqqi wassakhati, ya. Kemudian sebaliknya, kunci daripada kegelisahan, kunci daripada ketidaktentraman seorang hamba, ya. Tidak tentram pikirannya, gelisah, sedih, itu pada keraguan, ya. Dan pada kemurkaan, tidak ridho, ya. Dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sumber dari ketidaktentraman seorang hamba, sumber dari kegelisahan seorang hamba, ya. Melihat temannya memiliki sesuatu yang merasa, oh, saya harusnya juga dapat seperti itu, gitu. Atau bahkan menghukumi diri, oh, saya lebih baik, amalan saya lebih banyak, tapi kenapa fulan yang dapat nikmat, ya. Ini marah dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan keliru dalam membagi rahmatnya, membagi nikmatnya, membagi kebaikan, ya. Taib. Ini kunci ketentraman dan sebaliknya, kunci daripada kegelisahan. Kunci ketentraman pada ridho dan keyakinan, kunci kegelisahan pada keraguan dan kemarahan, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib qala rahimahullah, wa qad taqaddamal atharu alladhi dzakarahu Ahmad fi kitabi zuhd. Telah lewat sebuah atsar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Qala anallahu idza raditu baraktu walaysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tudriku sabi'a minal walad. Taib, telah lewat ini athar yang dhaif, ya. Disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Allah, ya. Jika aku meridhoi sesuatu, maka aku memberkahinya, ya. Dan barokahku tidak ada putusnya, tidak ada batasnya, ya. dan jika aku marah, ya, maka aku akan melaknat, dan laknatku sampai kepada 7 keturunan. Ya. Ini sesuatu yang dhaif, ya, tidak mungkin. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Seorang anak, anak pertama, kedua, sampai ketujuh, dia tidak berdosa, tidak berbuat perbuatan dosa, tetapi mendapatkan laknat. Ya. Maka yang demikian tidak benar. Ya. Taib qala walaisat sa'atur rizki wal amali bikathratihi. Ya. Dan bukanlah lapangnya rizki dan amalan seseorang itu dengan banyaknya nominal, banyaknya jumlah. Ya. Bukanlah lapangnya rizki seseorang dan amalan seseorang dengan banyaknya jumlah dia. Wala tulul umri bikathrati syuhuri wal a'wam. Demikian pula, bukanlah panjang umurnya seseorang itu dengan banyaknya bulan dan tahun yang dia lewati, ya. Umurnya panjang 150 tahun misalkan, ya. Tidak demikian, walakin sa'atur rizki bil barakati fihi, ya. Akan tetapi lapangnya rizki seorang hamba itu dengan barokah yang ada padanya, ya. Berkah yang ada pada rizki tersebut, ya. Walaupun sedikit nominalnya, tetapi berbarokah, ya. Berfaedah, manfaatnya besar, ya. Manfaat untuk dirinya, keluarganya, orang-orang yang lainnya. Qala wa qad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayatihi. Dan telah lewat penjelasan sebelumnya bahwasannya umur seorang hamba itu adalah waktu masa hidup dia. Masa hidup itulah umur, ya. Qala wala hayata liman a'rada 'anillahi wastaghalla bighairihi. Dan seseorang itu tidak dianggap hidup, ya. Seseorang itu tidak dianggap hidup ketika dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu teranggap amwat, ya. Walaupun kakinya berjalan di atas tanah, ya. Tetapi teranggap seperti jasad yang terkubur di dalam tanah, ya. Maka tidak teranggap hidup orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak teranggap sebagai umur dia, ya, waktu yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Itu bukan umur dia, bukan hidup dia, waktu yang dia gunakan untuk perkara yang Allah murkai, ya. Qala bal hayatul bahaimi khairun min hayatihi. Maka hidupnya orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan atau kemaksiatan, ya. Maka hidupnya hewan ternak itu lebih baik daripada hidupnya dia, ya. Hidupnya binatang ternak tidak ada pertanggungjawabannya, ya. Hidup mati selesai, ya. Sedangkan hidupnya manusia ketika diisi dengan perkara yang Allah murkai, pertanggungjawabannya berat, ya kan? Akibatnya sangat berat, ya. Maka hidupnya binatang ternak lebih baik, ya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Qala fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhihi. Karena sungguhnya hidupnya seorang hamba itu dengan hidupnya hati dan ruh dia, ya. Jasadnya hidup, hatinya hidup, ruhnya hidup, nah, dia hidup dengan sempurna, ya. Sedangkan yang hidup jasadnya saja, kakinya berjalan, ya, tangannya bekerja, ya, tetapi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mati hatinya, maka sama seperti orang yang mati, ya. Qala wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu. Maka tidak ada kehidupan hati, tidak hidup hati dia kecuali dengan mengetahui Rabbnya, penciptanya siapa, ya, apa hak-haknya, ya. Maka tidak hidup hati orang yang tidak mengenal Rabbnya subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatihi, dan mencintai Rabbnya melebihi dari apapun, ya. Mencintainya melebihi segala sesuatu, ya. Wa ibadatihi wahdah, dan hidupnya hati itu hanya dengan beribadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala semata, ya. Tidak berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini hidupnya hati seorang hamba. Dengan hidupnya hati, maka akan hidup hakiki jasad dia, ya. Kalau hidup jasadnya saja, hatinya mati, maka hakikatnya dia mati, ya. Hakikatnya dia tidak punya umur, ya. Hakikatnya dia tidak memiliki umur. Qala wal inabati ilaihi wat tumaninati bidzikrihi wal unsi biqurbihi. Dan hidupnya hati itu dengan inabah, kembali kepada Rabb-nya, ya. Tumaninah, dengan menyebutnya, ya. Tenang, tentram dengan berzikir kepada Rabb-nya. Wal unsi biqurbihi, dan merasa tentram, nyaman berada di dekatnya, ya. Mendekatkan diri dengan kebaikan, ketaatan, dengan sholat, dengan puasa, ya, dengan sedekah, zakat, ya, dengan kebaikan-kebaikan zikir, membaca Al-Qur'an, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ta'awun dalam kebaikan, maka dia merasa tentram, merasa senang, ya. Qala wa man faqada hadhil hayata faqadal khaira kullahu. Maka barang siapa yang kehilangan kehidupan ini, kehidupan hati tadi, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintainya, tidak beribadah kepadanya semata, tidak taubat kepadanya, tidak tentram dengannya, tidak nyaman dengan berdekatan dengannya, maka dia kehilangan kebaikan seluruhnya. Tidak ada kebaikan sedikit pun, ya. Hilang kebaikan pada dirinya. Qala walau tu'widu anha bima tu'widu fid dunya, ya. Walaupun diganti, ya, hidupnya hati tadi, ya, dengan apapun daripada dunia ini, diganti dengan dunia seluruhnya dari yang pertama sampai terakhir, maka itu tidak bisa menggantinya. Qala bal laisati dunya bi ajma'iha iwadan an hadhil hayati. Bahkan dunia seluruhnya, ya, dari awal sampai terakhir, dari timur sampai barat, itu tidak bisa menggantikan kehidupan hati seperti ini tadi, ya. Hati yang demikian ini nilainya, harganya, ya, lebih besar, lebih berharga dibandingkan dunia dan seluruh isinya tadi, ya. Hatinya seorang mukmin, ya, hatinya seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak sebanding dengan dunia seluruhnya. Qala famin kulli syai'in yafutul abdu iwadun, ya. Maka segala sesuatu dari dunia, ya, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, ya, kedudukan, ya, wanita, anak-anak, ya, keluarga, semuanya itu kalau terlewat dari dia tidak dapat, ya, di dunia ini. Iwadun, ada gantinya, ya. Tidak bisa makan itu, ada yang lain yang semisal atau bahkan lebih lezat, ya. Apapun di dunia ini, jika seorang hamba kehilangan darinya, maka itu ada gantinya, ya. Dan bahkan mungkin gantinya jauh lebih lezat, lebih baik, lebih bagus, ya. Qala wa idza fatahullah lam yu'awwad anhu syai'un albatta. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu kehilangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mati hatinya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah semata. Kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa diganti dengan apapun selama-lamanya, ya. Itu tadi. Hati yang hidup berarti dia memiliki Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hati yang hidup tadi tidak bisa diganti dengan dunia seisinya, seluruhnya dari awal sampai akhir, ya. Taib, karena demikian keadaannya. Jika kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa diganti dengan apapun, ya. Taib. Maka kalau kalian bisa memahami ini, kalian akan bisa membayangkan bagaimana seremnya, ngerinya kehidupan orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu sudah sulit, sempit, ya, sangat sempit dada mereka, ya. Mereka tidak punya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengenal Rabb yang sebenarnya, ya. Maka walaupun dia punya kendaraan, rumah, apa perusahaan dan seterusnya, itu tidak mengganti sedikit pun, ya. Tidak bisa menggantikan ketentraman yang didapati oleh hati yang hidup tadi, hati yang mengenal Allah, mengenal Rabb-nya, mengetahui hak-haknya, ya. Melaksanakan kewajiban dia, menjauhi larangan-larangan Rabb-nya, itu hati yang hidup, hati yang tentram, hati yang berbahagia, ya. Itu sumber ke ketentraman hamba, ya. Nah, kalau tidak punya itu, mati hatinya. Itu tadi, ya. Sudah kehidupan yang sangat mengerikan, ya. Maka nikmat iman itu perkara yang luar biasa, ya. Nikmat iman adalah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Taib qala, beliau gambarkan lagi, beliau jelaskan lagi bagaimana hati yang hidup, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diganti dengan dunia walaupun seluruh dunia. Qala wa kaifa yu'awwadul faqiru bidzat anil ghani bidzat. Bagaimana mungkin digantikan, ya, zat yang maha kaya dengan sesuatu yang fakir, ya. Allah Subhanahu wa taala diganti dengan dunia, ya. Seisinya makhluk ini semuanya fakir ilallah, ya kan? Wal ajizu bidzat anil qadiri bidzat. Demikian pula bagaimana mungkin zat yang maha mampu atas segala sesuatu diganti dengan sesuatu yang lemah, zatnya saja lemah. Untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, ya. Menegakkan hidupnya sendiri itu tidak mampu, ya. Taib. Maka bagaimana mungkin zat yang sempurna kehidupannya digantikan dengan yang demikian? Qala wal mayyitu anil hayy alladzi la yamut. Demikian pula bagaimana mungkin zat yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, ya. Tidak ada kematian, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada tidur, diganti dengan zat yang mati, ya. Kehidupannya itu diberi, ya. Wal makhluk anil khaliq. Nah, bagaimana mungkin al khaliq diganti dengan makhluk, ya. Walaupun seluruh makhluk, seluruh alam semesta, ya. Qala wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi albatta amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa juduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzatihi. Demikian pula bagaimana mungkin zat yang sempurna kekayaannya, kehidupannya, kedermawanannya sempurna, rahmatnya sempurna, yang merupakan rahmat dan kedermawanan itu merupakan kelaziman dari zatnya, ya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu rahmah, maha rahmah, ya. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat dzatiyah, itu Allah memberi makan orang kafir, orang musyrik, ya. Diberi makan orang kafir, orang musyrik, ya. Padahal menentang Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi zat Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan rahmat, ya. Melazimkan rahmat dari nama Ar-Rahman, ya. Taib. Maka bagaimana mungkin yang demikian diganti dengan zat yang tidak ada wujudnya, tidak ada zatnya, ya. Itu makhluk, ya. Asalnya aja tidak ada, ya kan? Manusia, alam semesta, ini tidak ada asalnya, ya kan? Wa kaifa yu'awadu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulkus samawati wal ard. Dan bagaimana mungkin, ya, digantikan zat yang menguasai, memiliki langit-langit dan bumi dengan sesuatu yang tidak memiliki walaupun sebiji dzarrah, ya, walaupun satu zat yang paling kecil dia tidak punya, ya. Taib. Ini penjelasan bahwasannya hati yang hidup, ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-nya Subhanahu wa taala, itulah kehidupan yang hakiki, tidak bisa diganti dengan apapun di dunia ini, ya. Taib. Maka perumpamanya demikian tadi, ya. Hati yang hidup memiliki Allah Subhanahu wa taala di saat bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat sedih dia berdoa, bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap keadaannya dia memiliki zat yang maha kuasa yang dia bersandar kepadanya, ya. Dibanding dengan hati yang mati tadi, tidak mengenal Rabb-nya, siapa penciptanya tidak tahu, ya. Apa haknya lebih-lebih, tidak mengenal sama sekali, ya. Gelap kehidupannya, mati hatinya, ya. Maka tidak sebanding sama sekali, ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.